Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pokongrejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Ma'alim fi Tariqil Islah karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu ta'ala. Termasuk pada rambu yang kedua, al-amalu bi-ilmin, bertindak berdasarkan panduan ilmu. Maka di antara min a'dhami ma yu'iq, perkara yang paling besar menghalangi bahkan menghentikan muhimmatul islah, menghentikan tugas al-islah, upaya melakukan perbaikan adalah iqdamu ba'diman yuridul islaha, langkah sebagian orang yang menginginkan perbaikan, ala dhalika melakukan perbaikan tanpa bekal ilmu yang mapan. Yang mendorong dia untuk melakukan upaya perbaikan adalah cemburunya dan atifatuhu, perasaannya. Wahada, dan ini meskipun faktor pendorongnya adalah menginginkan tersebarnya kebaikan dan mencegah kejelekan, ila akan tetapi maksud ini tidaklah yashfa'ulahu menolongnya untuk membolehkan, melegalkan perbuatannya. Faqatnya tarattab, maka boleh jadi bertampak ala tasarrufihi tindakannya, berdampak kerusakan atau ifsadun, perbuatan merusak, disebabkan tindakan tersebut jauh dari metode ilmiah. Wa idza kana dzalika kadzalika, jika memang demikian, maka menjadi kewajiban orang yang ingin melakukan perbaikan, hendaklah upaya perbaikan yang dia lakukan itu ala manhajin ilmiyin, berdasarkan metode ilmiah yang bersandar, yang bersumber dari Alkitab wa Sunnah dan pemahaman Salafus Salih. Lidhalika, oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan kita beribadah. Bentuk ibadahnya adalah bertanya kepada orang yang berilmu dalam hal-hal yang muskil, hal-hal yang membingungkan kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Maka dengan bertanya kepada orang yang berilmu akan hilanglah al-ishkal, kebingungan, dan akan tanjali, akan hilanglah al-ghummah, kegalauan. Sehingga seorang yang wayakunul amil, dan seorang yang beramal itu berdasarkan ilmu dalam amalnya dan dalam dakwahnya dengan izin Allah Ta'ala. Al-Bughairi rahimahullah Ta'ala punya judul bab, Al-ilmu qablal qawli wal amal, berilmu itu sebelum berucap dan berbuat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illahu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahasanya, berilmulah bahasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilmi, maka Allah mulai dengan ilmu sebelum berucap, yaitu berucap la ilaha illallah. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menjelaskan judul bab Al-Bukhari ini dengan mengatakan, qauluhu babul ilmi atau babun al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Kata Ibnu Munayyir, arada bihi, maksud Imam Bukhari dengan judul bab ini, maksudnya adalah annal ilma syartun fi sihatil qawli wal amal. Bahasanya ilmu adalah syarat sahnya ucapan kebaikan dan perbuatan kebaikan. Karena perbuatan kebaikan itu bernilai kebaikan sebagaimana kita baca di kitab-kitab usul fikih, syaratnya adalah imtithalan. melakukan satu hal yang wajib atau satu hal yang sunnah itu berpahala manakala imtithalan, ada niat untuk mentaati, ada niat untuk taat. Dan imtithalan itu tidak akan terwujud tanpa adanya ilmu sebelumnya. Fala yu'tabaru, maka ucapan dan perbuatan tidaklah teranggap illa bihi, teranggap adanya kecuali dengan ilmu. Fahuwa, maka ilmu muqaddamun alaihima, itu di depannya ucapan dan perbuatan. Li'annahu musahihun linniyati, al-musahihu al-musahihatu lil'amali. Karena ilmu itu mengkoreksi dan membenarkan niat, dan niat itulah yang membenarkan dan mengoreksi amal. Maka tidak ada amal, tidaklah sah amal tanpa niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan niat itu tidaklah niat yang benar tanpa ilmu yang benar. Maka ilmu itu membenarkan niat dan niat membenarkan amal. Maka al-musannif yaitu Al-Bukhari rahimahullah ta'ala itu mengisyaratkan, mengingatkan hal ini sehingga tidaklah meluncur ke dalam benak min kaulihim, ketika ada kata-kata ilmu yang ilmu tidaklah bermanfaat kecuali dengan amal. Maka ada kalimat, ada nasihat yang penting, yaitu ilmu tidaklah bermanfaat kecuali diamalkan. Namun kalimat ini tidak boleh sampai tahwin amril ilmi. Tidak boleh kemudian menyebabkan kita meremehkan masalah ilmu dan bermudah-mudah dalam masalah mencari ilmu. Oleh karena itu, maka beliau adakan bab pentingnya ilmu, bahasanya ilmu sebelum berucap dan berbuat, karena ilmu itu menghasilkan niat yang benar, dan niat yang benar itu syarat terwujudnya amal yang benar. Badruddin Al-Aini rahimallahu ta'ala, yang juga pensyarah Sahih Bukhari, berkomentar tentang judul bab yang lewat yang ada pada Sahih Bukhari, beliau katakan hadza babun fi bayani anna al-ilma qabla al-qawli wal amal. Bab ini adalah berisi penjelasan bahasanya berilmu sebelum berucap dan bertindak atau berbuat. Arada anna syai'a yu'lamu awwalan thumma yuqalu. Imam Bukhari menginginkan dengan kalimat ini bahasanya sesuatu itu diilmui terlebih dahulu baru diucapkan. Wa yu'malu bihi, baru setelah itu dipraktikkan. Fal ilmu muqaddamun alaihima bidzati, maka secara zatnya, secara realitanya, ilmu itu muqaddam, di depannya ucapan dan di depannya perbuatan. Wa bi kulli halin, kesimpulannya, ala kulli hal, maka menjadi kewajiban orang yang mengajak kepada kebaikan untuk ayat tabassur, untuk memiliki pengetahuan tentang dakwahnya. Dan sebagaimana telah lewat caranya dengan bertanya kepada orang yang berilmu dan mendiskusikan bersama mereka hal-hal yang membingungkan. Wa kadza al-bahsu fi kalam al-ilmi, demikian juga dengan mencari perkataan, mengkaji perkataan para ulama dalam apa dan apa yang mereka tulis, tulisan-tulisan para ulama dalam perkara yang dibingungkan. Maka dengan bertanya, dengan diskusi, demikian juga dengan mentelaah tulisan-tulisan terkait permasalahan yang dihadapi. Maka dengan itu akan baiklah perkara kegiatan dakwahnya, karena itu adalah dakwah yang dibangun di atas metode ilmiah yang jelas. Dan waspadai min itiqadit tasarufat, memiliki melakukan tindakan yang mujaradatan anil ilmi syar'i, yang bebas ya, tanpa atau bebas maksudnya tanpa ilmu syar'i. Innama yadfa'uhu fi atifatun jayyashah, hindari tindakan kebijakan yang didorong oleh perasaan yang meluap-luap atau sekedar semangat meniru si fulan dan fulan. Falesat al-atifah, maka tidaklah perasaan dengan pula banyaknya orang yang melakukan ataukah simpatik dengan seseorang itu semua bukanlah penolong untuk kemudian melangkah melakukan satu tindakan tuna tabasurin tanpa ada pengetahuan dalam melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, maka wahai orang-orang yang menginginkan perbaikan pada keluarganya dan masyarakatnya, maka hendaklah metode Anda dan prinsip Anda adalah firman Allah Ta'ala, kul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Katakanlah wahai sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, aku mengajak manusia ila Allahi, pada agama Allah, untuk taat kepada Allah, ala basiratin, dengan dasar ilmu. Perhatikan, basiratin la bimujarati atifatin, tidak hanya dengan semata-mata perasaan dan semangat mufritatin yang berlebihan. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, terjadi lisalik pada orang yang menempuh jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, maka melintang di hadapan orang yang menempuh jalan ini ma'atib wa mahalik, hal yang membinasakan dan hal yang membinasakan, dan tidak ada yang menyelamatkannya dari hal-hal yang membinasakan tersebut kecuali basiratul ilmi, kecuali memiliki ilmu yang basirah, yang mendalam, sehingga ilmu tersebut menjadi pandangan hati sebagaimana mata memiliki pandangan mata. Ibnu Bas rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan akhlak da'i dan sifat da'i, maka beliau mengatakan dengan teks sebagai berikut, hendaknya seorang da'i itu ala bayinatin, punya ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Bayinah di sini artinya ala ilmin, tidaklah bodoh dengan apa yang didakwahkan. Karena Allah berfirman, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Fala budda minal ilmi, maka harus ada ilmu. Maka ilmu, adanya ilmu sebuah kewajiban. Waspada, janganlah Anda mengajak dan berdakwah dengan modal kebodohan. Wa iyyaka, dan hati-hati anta takallama fi ma la ta'lamu, Anda bicara dan komentar dalam hal-hal yang tidak Anda ketahui. Dan kalimat ini satu hal yang patut diperhatikan, wa iyyaka anta takallama fi ma la ta'lamu, ini kalimat dan nasihat ini tidak hanya tertuju pada orang awam, kemudian tidak tertuju kepada penuntut ilmu, namun kalimat ini tertuju pada semuanya, tertuju pada semuanya. Nah, sebagian penuntut ilmu ketika mendengar nasihat jangan berbicara tanpa ilmu, maka dia pahami itu untuk orang lain, untuk orang yang belum rajin ngaji, untuk orang yang masih dia sebut sebagai orang awam, dan tidak merasa dirinya termasuk dalam nasihat itu. Maka perhatikan, ini berlaku untuk semua, baik yang sudah rajin ngaji ataupun jarang ngaji atau tidak pernah ngaji, semuanya terkena kewajiban jangan berbicara dalam perkara yang tidak diketahui, tidak punya ilmu, tidak punya basic teori dalam bidang tersebut. Dan ini mencakup semuanya, mencakup juga seorang ustadz. Mencakup juga seorang ustadz ya. Dia ketika dia menguasai satu bab, dia seorang yang menguasai hadis, maka dia tidak boleh bicara fikih tanpa bab yang lain yang tidak dia kuasai, tanpa ilmu. Dia tidak boleh bicara masalah fikih, masalah dakaiq, masalah tauhid, ketika dia background-nya, kemudian spesialisasinya di bidang hadis misalnya. Maka ini berlaku untuk semuanya. Dan ketika orang itu pintar ngajinya, bukan berarti kemudian pintar berbicara tentang bab yang lain, bab ekonomi, bab ini, bab kemudian hukum internasional, bab politik dan sebagainya. Maka masing-masing ada pakarnya. Seorang yang kemudian pintar ilmu agama, maka boleh jadi dia adalah orang yang awam di bidang masalah-masalah teknologi, kemudian iptek, atau kemudian masalah-masalah kekinian. Maka orang ini pun terkena kewajiban hal ini. Wa iyyaka an tatakallama fi ma la ta'lam. Maka jangan pernah tujukan hal ini hanya kepada orang lain. Tujukan hal ini pada diri kita. Kita itu ngertinya apa? Belajarnya di bab apa? Maka bab yang lain jangan bicara. Jadilah pendengar, penyimak. Fal jahil, maka orang yang bodoh itu menghancurkan dan tidak membangun, merusak dan tidak memperbaiki. Fattaqillaha ya Abdullah, maka bertakwalah anda kepada Allah wahai hamba Allah, dengan tidak berbicara dengan tanpa dasar ilmu. Iyaka waspada, jangan anda berkata-kata tentang Allah dan syariatnya, syariat Allah, tanpa ilmu. Janganlah anda mendakwahkan sesuatu kecuali setelah berilmu tentangnya, memiliki basirah pengetahuan yang bagus tentang apa firman Allah dan sabda Rasulnya. Fala buddha, maka tidak boleh tidak harus ada basirah, ilmu yang berdasar, ilmu yang bagus. Dan basirah hakikatnya adalah al-ilmu. Maka menjadi kewajiban penuntut ilmu, kewajiban da'i, supaya dia melek apa yang dia dakwahkan. Yang dur, dia melihat apa yang dia dakwahkan dan dalilnya. Jika nampak baginda kebenaran dan dia mengetahuinya, maka dia pun mengajak manusia untuk melakukan hal tersebut, baik itu adalah perbuatan ataupun dengan melakukannya atau dengan meninggalkannya. Maka dia mengajak orang untuk melakukan satu perbuatan jika perbuatan itu adalah memang bentuk ketaatan pada Allah dan Rasulnya, dan dia mengajak orang untuk meninggalkan satu perbuatan yang memang itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya ala bayinatin wa basiratin, dengan dasar ilmu, dan ilmu bukan sekedar perasaan. Kemudian rambu yang ketiga itu judulnya lebih pas kalau dibuka dengan Adamul Hirs, dengan kata-kata Adam. Kalau tanpa kata-kata Adam, maka yang pas ini bahaya. Tapi kalau pakai kata-kata Adam, ini jadi rambu-rambu. Adamul Hirs tidak antusias untuk melihat hasil dan menggantungkan kesuksesan dan menganggap kesuksesan manakala ada hasilnya. Mungkin di antara kaidah penting bagi al-muslih. Jangan bertumbuh pada hasil, jangan kemudian saya harus melihat hasilnya saat ini, saya harus melihat buahnya saat ini. Boleh jadi apa yang kita lakukan buahnya baru dipetik 50 tahun ke depan atau 100 tahun yang akan datang, baru kemudian dipetik oleh anaknya, baru kemudian dilihat oleh cucunya. Dan jangan punya anggapan bahasanya an-najah, orang itu sukses kalau dia bisa melihat hasilnya, itu baru sukses. Sehingga kalau dia tidak melihat hasilnya, maka berarti dia tidak sukses. Maka jangan kira demikian. Kesuksesan itu dalam apa yang telah dilakukan, dan bukan apa yang telah didapatkan dan telah dipetik. Maka banyak dari ahlul khair, orang yang menginginkan kebaikan, sangat antusias untuk bisa segera melihat nataij al-ijabiyah, hasil yang positif dari apa yang dia lakukan. Yahtamuna bidzalika katsiran. Dia sangat perhatian dengan hal itu. Dan dia gantungkan dengan hal itu berbagai macam angan-angan yang panjang. Oleh karena itu, idza matalabimul amad, jika waktunya panjang kok belum kelihatan juga buahnya. Walam tatadih, dan belumlah jelas terlihatnya hasil. Ba'du, belum. Maka menjalarlah dalam hatinya syai'un nadhaf, kelemahan jiwa. Wa ma yazalu dhalika dha'fu yazidu bihim, dan perasaan lemah tadi, perasaan tidak sukses tadi, akhirnya terus menerus menjalar, bertambah pada dirinya seiring dengan takadumil ayam, bertambahnya hari, sampai akhirnya yusabu ba'duhum bil ihbat, maka tertimpalah sebagian mereka dengan al-ihbat, menghapus apa yang dilakukan, atau taka'us, menganggap remeh apa yang dilakukan. Balqad yasilu ba'duhum, bahkan sebagian mereka gara-gara merasa tidak sukses, perasaan tidak sukses dalam berjuang tadi, mengantarkan pada antah duslahu, terjadi padanya riddatu fi'lin, reaksi aksiyah yang negatif, yang reaksi yang kontraproduktif dengan apa yang seharusnya. Maka beliau sampaikan di paragraf ini bahaya ketika orang itu menganggap apa yang saya perjuangkan, apa yang saya lakukan, harus saya lihat hasilnya sekarang. Kalau saya tidak melihat hasilnya sekarang, berarti saya orang yang gagal. Berarti semua upaya, semua usaha itu sia-sia. Maka jika perasaan semacam itu akan memiliki dampak psikologis, kata beliau. Dampak psikologis yaitu dha'fun nafsi. Jiwanya merasa lemah, merasa gagal, merasa tidak sukses. Akhirnya mutung. Akhirnya kemudian takaus, menganggap apa yang dilakukan tidak ada nilainya, akhirnya berhenti. Sia-sia. Ini semua yang dilakukan itu tidak ada gunanya, sia-sia. Sudahlah, berhenti saja. Maka dihapuslah apa yang dilakukan. Dihentikan apa yang dilakukan. Sebagiannya demikian. Putus asa dan berhenti. Dan sebagiannya lagi malah kemudian raddu fi'l, memberikan reaksi yang kontraproduktif. Wah, ini didakwai dengan cara lembut tidak ada hasilnya. Daripada lembut tidak ada hasilnya, sudahlah tak jebret. Tidak ada gunanya lembut-lembutan. Dan tabrak saja semuanya. Tidak ada. Kena merasa lembut, tidak ada gunanya. Tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena dia obsesinya, saya harus melihat hasil. Maka ini satu hal yang akan menyebabkan orang futur dalam dakwah, futur dalam amalul islah. Futur itu sebabnya karena ini. Loyo, lemes, sebabnya karena ini. Dan sebaliknya, sebagian orang itu keras, sebabnya karena ini. Dia misalnya mendakwai keluarganya, orang tuanya dengan cara yang lembut dan cara sebagainya, kok enggak ngefek, enggak ada bekasnya. Akhirnya dia kemudian malah kemudian melakukan hal yang kontraproduktif, dia ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik. Akhirnya dia kemudian bersikap keras, yang ini malah tidak akan menimbulkan buah apapun. Wa hadza min al-khalal, dan ini adalah di antara kesalahan dalam metode berdakwah. Maka seorang dai tidaklah dibebani untuk melihat hasil. Bukalah satu hal yang vital dan bukalah sebab suksesnya dakwah seorang dai melihat hasilnya. Namun yang menjadi kewajiban adalah mencurahkan kusara jahdihi, maksimal kemampuannya dalam mengajak orang lain pada kebaikan. Jika ternyata jiwanya merasa sejuk karena melihat buah dari dakwahnya, fabiha wa nikmat, maka itu satu hal yang betapa indahnya dan satu hal yang bagus. Namun ma'inkanatil ukhra, namun jika ternyata yang lainnya, yaitu tidak terlihat hasilnya, wa ta'akhara, dan telat, qadhus samar, upaya untuk kemudian memetik buah, maka ingat, meskipun sampai akhir hayatnya dia tidak bisa memetik buah dari dakwahnya, fahuwa ala khairin, maka dia tetap berada dalam kebaikan. Karena ganjaran itu berdasarkan usahanya, jerih payahnya, dan bukan hasilnya. Maka menjadi kewajiban seorang untuk yas'a ilal khair, berupaya menuju pada kebaikan. Dia upayakan juhdahu, jerih payahnya, dan tidaklah menjadi kewajibannya sempurna dan terwujudnya maksudnya. Dan sebelum ini semua, hendaknya seorang dai, seorang yang mengajak pada kebaikan, hendaklah dia letakkan di hadapan dua matanya sejumlah teks-teks ayat Al-Quran. Antabliril anbiya illahi alaihimussalatu wassalam, tentang bagaimanakah para nabi itu menyampaikan kepada manusia kebaikan. Walhirs, dan mereka antusias untuk menyebarkan kebaikan. Wa in ta'akhara mausimus samari, mausimus thimari, meskipun tertunda masa untuk melihat hasil. Maka camkan baik-baik di mata para aktivis dakwah ayat-ayat ini. Firman Allah Ta'ala, fahal ala rusuli ilal balagul mubin, tidaklah menjadi kewajiban para utusan kecuali sekedar menyampaikan sejelas-jelasnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ala rasuli ilal balagul mubin, tidaklah menjadi kewajiban sang rasul kecuali sekedar menjelaskan sejelas-jelasnya. Firman Allah Ta'ala, ubalirukum irsalati rabbi wa ansahulakum, kusampaikan kepada kalian pesan-pesan Tuhanku dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Allah Ta'ala berfirman, ubalirukum risalati rabbi wa analakum nasihun amin, kusampaikan kepada kalian pesan-pesan Rabku dan aku adalah seorang yang menginginkan kebaikan untuk kalian dan seorang yang amanah dalam menyampaikan pesan-pesan Allah. Ya ayya rusul balik ma'unzila ilaika mi rabbik, wahai sang rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Bal ya ta'ammal fitilkan nususi, bahkan daknya seorang itu seorang muslim merenungkan ayat-ayat di atas yang menegaskan bahasanya tugas da'iyah, tugas seorang dakwah adalah al-balagh, adalah menyampaikan, meskipun yang didakwai itu berpaling. Dan bukanlah tugas seorang da'iyah, seorang pendakwah melihat buah dari dakwahnya dengan respon positif dari orang-orang yang didakwai. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'in tawallau, jika mereka berpaling, tidak memberikan respon positif, fa'inama a'likal balagh, maka kewajibanmu adalah sekedar menyampaikan. Allah Ta'ala berfirman, fa'in a'radu, jika mereka berpaling tidak mau menerima, maka tidaklah kami mengutus engkau sebagai pengawas mereka. In alaika ilal balar, tidaklah tugasmu kecuali sekedar menyampaikan. Allah Ta'ala berfirman, fa in tawallaitum fa innama 'ala rusulina balaghul mubin. Jika kalian berpaling, maka kewajiban utusan kami hanyalah menyampaikan sejelas-jelasnya. Allah Ta'ala berfirman, fatawalla'an, maka dia berpaling dari mereka dan mengatakan, wahai kaumku, sungguh aku telah sampaikan kepada kalian pesan Tuhanku. Allah Ta'ala berfirman, fa'in tawallau, jika mereka berpaling tidak mau menerima, faqad ablaghtukum ma'ursiltu bihi ilaikum, maka sungguh aku telah sampaikan kepada kalian pesan yang aku diutus membawanya untuk menyampaikannya kepada kalian. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan ini ada dalil spesifik tentang rambu yang sedang kita bahas, wa immanurian naka ba'daladina ituhum, dan jika kami perlihatkan kepadamu sebagian buah yang kami janjikan kepada mereka, atau kami wafatkan dirimu sebelum engkau melihat hasilnya, fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab, maka sesungguhnya kewajibanmu adalah menyampaikan dan kewajiban kami Allah adalah memperhitungkan apa yang telah dilakukan. Maka Allah tegaskan, boleh jadi Allah perlihatkan sebagian apa yang Allah janjikan, dan boleh jadi kami wafatkan dirimu sebelum engkau melihat hasil itu. Maka baik itu ataupun ini yang terjadi, maka kewajiban adalah menyampaikan. Maka mungkin saja seorang dai itu wafat sebelum dia melihat apa yang dijanjikan untuknya dan apa yang diharapkan. Dan itu tidaklah masalah. Karena fa'inna ma'alikal balar, kewajibanmu adalah menyampaikan. Maka melalui dalil-dalil di atas dan dalil yang semakna, jelaslah bahasanya kewajiban orang yang mengajak pada kebaikan adalah menyincingkan sa'idaihi, dua lengannya, untuk yaitu berupaya sungguh-sungguh untuk menyebarkan kebaikan. Jika orang yang didakwa itu mau menerima dakwahnya, falahu walahum, maka ganjaran untuk si da'i dan ganjaran untuk mereka. Dan jika mereka ngotot dengan kebatilannya dan keras kepala, maka ada pahala untuk si da'i wa alaihim, dan ada dosa untuk orang-orang yang menolak ajakan kebaikan. Fawa, maka seorang da'i, seorang pengajak pada kebaikan itu mendapatkan pahala fi halain, dalam dua kemungkinan tadi, kemungkinan diterima pesan-pesannya, ajaannya, ataupun ditolak. Dan wayusaku fi hadzal mabahas, dan dibawakanlah, dan sepatutnya dibawakan dalam bahasan ini satu hadis Nabi, fihi, di badannya terdapat contoh riil li ahli qudwah al-ula, para teladan yang tinggi itulah para nabi alaihi salatu wasalam, bagaimanakah sedikitnya orang-orang yang merespon tidaklah menghalangi mereka para rasul untuk terus-menerus menyampaikan. Dan sedikitnya umat tidaklah itu mengurangi kedudukan mereka dalam mewujudkan penghambaan dan pembelaan terhadap agama Allah. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uridat alayya al-umam," diperlihatkan kepadaku berbagai macam umat, maka aku melihat nabi dan umatnya cuma arahtu saja. Arahtu adalah sekelompok orang kurang dari 10. Dia berdakwah bertahun-tahun, puluhan tahun, itu umatnya cuma anggap saja 10 orang. Atau bahkan kurang dari 10, anggap saja 9 orang. Dakwahnya puluhan tahun. Wan nabi, dan ada seorang nabi dan umatnya cuma 1 atau 2 orang. Bahkan ada seorang nabi wa laisa ma'ahu ahadun, dan dia tidak punya umat satupun. Maka yang menjadi sisi pendalilan dari hadis ini, madzukira, apa yang disebutkan di sini di hadis ini, bahasanya sebagian nabi tidak ada yang mengikuti mereka kecuali 1 atau 2 orang, bahkan sebagian nabi tidak ada satupun yang mengikutinya. Maka jika demikian, nabi yang mulia, yang dia adalah seorang yang ditolong dengan wahyu, seorang yang setiap langkahnya dibimbing wahyu Allah, maka tidak ada satupun orang yang merespon positif ajaannya. Meskipun demikian, dia tidak futur, tidaklah loyo tekadnya, bahkan dia terus menerus menyampaikan pesan Allah. karena mencari ridha Allah, menggugurkan kewajiban, dan dalam rangka menginginkan kebaikan untuk umatnya. Maka bagaimanakah, lantas di manakah orang-orang yang menggembosi dirinya sendiri dan gembosi orang lain karena sedikitnya orang-orang yang mau merespon positif ajaannya. Maka sebagian orang menggembosi dirinya sendiri. Ini sudah susah payah kamu puntang panting dan seterusnya. Tidak ada hasilnya, sudahlah berhenti saja. Ini namanya gembosi diri sendiri. Maka menjadi kewajiban seorang da'i untuk terus menerus menyampaikan kebaikan dan memberikan nasihat dalam rangka mencari ridha Allah. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk baro'atun lidhimmati, menggugurkan kewajiban. Tujuan yang lain adalah menginginkan kebaikan untuk saudaranya kaum muslimin. Dan waspadai tipuan iblis pada saat sedikitnya umat yang mau, sedikitnya orang yang mau merespon. Farubama, maka boleh jadi ujub itu masuk pada dirinya ketika banyak yang mendengarkan. Watatufu nafsuhu, dan lemah jiwanya antabliri ghair, untuk menyampaikan kebaikan ketika sedikit orang yang hadir. Maka ini diantara talbis iblis, diantara tipuan iblis, yaitu ujub di hati ketika yang mendengarkan banyak, yang menyimak banyak, dan melempem ketika yang hadir dan yang menyimak sedikit. Dzahabi rahimallahu taala menyebutkan tentang Abdurrahman bin Mahdi rahimallahu taala, anahu qal, beliau mengatakan, kuntu ajlisu yaumal jum'ati fa idza karusan kathuran nasu farihtu wa idza qallu hazintu fa sa'altu Bisr ibn Mansur fa qala hadha majlisu su'in fala ta'ud ilaihi fama ta'ud ilaihi. Kata Abdurrahman bin Mahdi, dan beliau adalah beliau. Beliau ini yang jadi sebab Imam Syafi'i menulis kitabnya Arisalah. Arisalah yang qadimah, yang ditulis oleh Imam Syafi'i di Irak. Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan, aku duduk pada hari Jumat. Beliau mengatakan duduk, maka wallah a'lam, ini pengajian di hari Jumat dan bukan khutbah Jumat. Fa idza kathara an-nasu, maka ketika yang hadir itu banyak, aku gembira. Namun jika yang datang hadirnya sedikit, aku sedih. Maka aku bertanya dan meminta saran kepada seorang bernama Bisr ibn Mansur. Maka tanggapan beliau, pengajian yang seperti itu, pengajian yang jelek. Ini kamu bikin pengajian yang jelek, enggak bermutu. Maka bubarkan saja pengajianmu itu. Beliau katakan, fala ta'ud ilaihi, jangan kembali ke sana. Fama utu ilaihi, maka aku tidak lagi kembali ke situ. Ke satu tempat yang di situ dia punya perasaan bangga dan ujub ketika yang hadir banyak, namun sedih ketika yang hadir itu sedikit. Maka yang jadi mahalus syahid, yang patut diingat perkataan beliau yang disetujui oleh Abdurrahman bin Mahdi, hada majlisu su'in. Ketika seorang penceramah, seorang pendakwah tuh dia bangga duduk di majelis tersebut karena banyak hadirinnya, dia kemudian luku, dia melempem, dia enggak semangat ketika yang hadir itu sedikit, maka itu adalah majelis su'in. Itu bukan majelis khairin, itu bukan majelis kebaikan, namun itu adalah majelis kejelekan. Itu pelajaran pokok dari masalah ini. Namun tentang fala ta'ud ilahi, apakah dibubarkan ataukah dilanjutkan dengan menata hati, tentu itu ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut. Boleh jadi dibubarkan dan boleh jadi itu yang lebih baik, atau kemudian tetap dihadiri namun dengan tobat, dengan memperbaiki hati, dengan menata hati. Maka itu perlu timbang lebih lanjut. Namun yang jadi nasihat untuk kita semua adalah perkataan beliau, hadza majlisu su'in, itu adalah forum kejelekan, itu adalah majlis kejelekan. Demikian, wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, barudawan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menyebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.